hanya ibuku, engkau istriku, kedua-duanya sangat aku cinta. Tapi mengapa sikapmu itu tak pernah ramah pada ibuku? Apabila ibu datang ke rumah, engkau selalu acuh tak mau bertemu. Dia ibuku, engkau istriku, kedua-duanya sangat aku cinta. Jangankan segelas air kau berikan padanya, untuk menyapa saja dirimu sudah tak mau. Diriku saja mau menghormati ibumu, tapi mengapa dirimu tak menghormati? Jangan sampai jadi durhaka. Dia ibuku, engkau istriku, kedua-duanya sangat aku cinta. Jangankan segelas air kau berikan padanya, untuk menyapa saja dirimu sudah tak mau. Diriku saja mau menghormati ibumu, tapi mengapa sampai jadi durhaka? Dia ibuku, engkau istriku, kedua-duanya sangat aku cinta. Tapi mengapa sikapmu itu tak pernah ramah pada ibuku? Apabila ibu datang ke rumah, engkau selalu acuh tak mau bertemu. Dia ibuku, engkau istriku, kedua-duanya sangat aku cinta.